بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita basah kuyup? Antum mungkin yang basah kuyup, saya tidak gitu kan? Terkena hujan dan saat itu waktu sholat telah sampai. Apakah kita sholat dengan pakaian basah kuyup tersebut atau menunda sholat sampai tiba di rumah dan mengganti pakaian tadi? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Teman-teman sekalian, keadaan hujan di zaman Nabi juga ada hujan. Seperti panas juga ada di zaman Nabi, panas, gitu kan? Tapi apakah kemudian pakaian yang basah kuyup karena hujan bisa membatalkan keadaan dirinya? Ya maksudnya dalam dipandang dalam keadaan belum suci sehingga harus ganti pakaian, mandi terlebih dahulu dan seterusnya. Syarat-syarat pakaian yang bisa dikenakan untuk menunaikan sholat sederhana sebetulnya. Suci, bebas dari najis. Jadi kalau pakaian Anda tidak tersentuh oleh najis, ya tidak terkena dalam keadaan najis, maka dipandang suci keadaannya. Boleh Anda gunakan. Baik dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan basah. Apalagi dalam kondisi tertentu. Jangankan dalam keadaan hujan, tidak hujan pun pakaian Anda kena najis, maka tidak bisa digunakan untuk menunaikan sholat. Ya, misal ada kena percikan misalnya, najis ya, dari misalnya kotoran-kotoran dan sebagainya, maka wajib bagi Anda bersihkan dulu, walaupun dalam keadaan tidak hujan. Ya. Nah, kalaupun dalam keadaan hujan misalnya, tapi keadaannya pakaian dipastikan bersih, ya dari najis, dari kotoran-kotoran, ya maka dalam kondisi tertentu yang sulit bagi Anda misalnya, untuk menunaikan sholat sampai-sampai ke tujuan, kalau Anda sampai rumah, waktu sholat bisa habis, ya, atau dalam kondisi tertentu, belum tentu dimungkinkan sampai, maka Anda bisa sholat dengan mengenakan pakaian yang sama. Kalau memang dirasakan, kondisinya nyaman dengan menunaikan sholat dalam keadaan demikian. Ya. Kemarin waktu ada kumpul yang di Monas itu kan, ya, waktu ada tuntutan-tuntutan yang 212 itu ya, baik, dan teman-teman sekalian, itu kan hujan, kalau saya tidak keliru. Hujan, ya, kami sedang berada di perjalanan di Semarang pada saat itu, ya kita lihat hujan itu. Ya, beritanya hujan, dan mereka meneruskan sholat, tidak ada masalah. Ya, dan di sana kumpul para ulama, ada bahkan yang dari MUI, ada macam-macam, bahkan presiden juga datang. Ya, presidennya datang gitu kan? Ya, saya lihat betul presidennya datang dipayungi dan sebagainya gitu kan dan seterusnya. Jadi, di sini barangkali penting kita turunkan sepanjang tidak ada turunan najis di sini, maka boleh kemudian digunakan untuk menunaikan salat. Tahukah Anda tersebut di hadis Muslim di dalam Kitabul Lailatul Qadar, ya, tentang Kitabus Siyam, pembahasan tentang Lailatul Qadar. Di Rasulullah pernah bermimpi, nanti di Ramadan kita bahas lebih dalam ketika i'tikaf di sini. Beliau pernah bermimpi tentang melihat malam Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar, ya, malam Al-Qadar. Lalu yang paling menarik, dibuat lupa kemudian kapan terjadinya itu, tapi diberikan tandanya. Di antara tandanya yang menimpa beliau secara pribadi pada saat itu, ya, beliau terlihat keningnya itu terkena lumpur, jadi ada lumpur basah di keningnya. Ya, tiba-tiba qadar Allah, besoknya setelah salat subuh terlihat oleh para sahabat, kami melihat di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menunaikan salat, selesai salatnya keningnya basah dengan lumpur, ya, dari tanah yang bercampur dengan air. Ya. Sahihnya adalah bukan pada saat itu malamnya turun Al-Qadar, bukan. Ya. Bukan pada saat itu malamnya turun Al-Qadar. Sahihnya yang terkait dengan bahasan kita bahwa pada saat itu malamnya terjadi hujan. Saat malamnya terjadi hujan kemudian bocor. Ya kan? Masjidnya bocor karena zaman Nabi, mohon maaf. Kan, kalau kita lihat maketnya, antum kalau pergi ke Masjid Quba, di depan itu namanya ada Ma'rad al-Iman, baru dibangun, ya, dibentuk sekitar 2 tahunan yang lalu. Di situ ada miniatur kehidupan Madinah, termasuk gambarnya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tempo dulu. Ya, teman-teman yang kemarin kita berangkat sempat saya tunjukkan. Itu cuma tiangnya pelepah-pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, sebagian malah tidak beratap. Ya, jadi longgar terbuka langsung. Diwajar ketika hujan turun pasti bocor, pasti basah tuh. Ya, tanahnya basah. Tapi yang paling menarik, hujan turun, masih basah, bercampur dengan air, tanahnya masih mau datang ke masjid juga. Rasul, Nabi, orang paling takwa, jelas surganya, tingkat surga paling tinggi, langsung masuk tanpa hisab bersama para sahabatnya, masih mau ke masjid yang tidak ada karpetnya, Masya Allah alasnya tanah, masih basah karena hujan, dan masih mau sujud di tempat itu sampai terlihat bekas sujudnya. Jelas ya? Jadi tidak ada alasan kemudian misalnya kalau ya dalam keadaan hujan, barangkali basah dan sebagainya, lalu Anda simpulkan tidak bisa menunaikan sholat dalam keadaan itu. Kecuali ada najis yang melekat. Paham sampai sini? Baik, saya nggak akan teruskan. Kita bukan Nabi, bukan Rasul gitu kan? Ya, sholat di tempat yang baik, karpetnya bagus, keadaan lengkap, ada AC-nya, ada kipas anginnya. Dari rumah ke masjid jarak tinggal melangkah aja gitu kan? Masih mau belum menunaikan sholat di masjid. Masya Allah. Tapi yang penting mudah-mudahan Anda sehat lah gitu ya.